Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Shallu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Awakulam walalat minfinar. Ma'asyir muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas nikmat dan taufiknya. Sehingga dengannya kembali di kesempatan malam hari ini. Kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab Al-Mujahadah dan di kesempatan sebelumnya kita sampai hadis yang ke-11 dalam bab ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Sehingga di kesempatan malam hari ini kita masuk ke hadits yang berikutnya. Hadits yang ke-12 di mana berkata Imam An-Nawawi rahimallahu taala an Abi Firas Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami khadimir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami pelayan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Yang mana kita ketahui bahwasanya beberapa dari kalangan para sahabat Ridwanullah alim ajma'in ada di antara mereka yang senantiasa berkhidmah memberi pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu tentunya adalah merupakan di antara kemuliaan sahabat tersebut yang bisa memberikan pelayanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di antara sahabat-sahabat tersebut, Na'am Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Na'am, demikian pula Ibn Mas'ud misalnya, yang itu adalah merupakan kemuliaan untuk mereka, bisa memberikan pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min ahli suffah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau termasuk dari kalangan Ahlus Suffah Naam, yang kita ketahui para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tatkala diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, maka mereka pun hijrah ke Madinah. Yang mana di antara mereka, para sahabat-sahabat tersebut, tidak memiliki tempat tinggal tatkala mereka hijrah ke Madinah. Yang kemudian Nabi SAW menempatkan mereka di samping Masjid Nabawi yang kemudian diatapi padanya, di mana mereka tinggal di tempat tersebut, yang terkadang jumlah mereka sampai 80 orang dari kalangan para sahabat, terkadang kurang daripada itu. Naam. Yang mana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mereka datang kepada Al-Suffah ini memberikan makanan, minuman, susu dan yang lainnya untuk bersedekah kepada mereka, para sahabat yang tinggal di masjid tersebut dari kalangan Al-Suffah. Termasuk di antara mereka adalah sahabat Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu bermalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayatihi biwadhuihi. Maka aku fa'atihi biwadhuihi, maka aku pun mendatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam biwadhuihi dengan di fathah wawunya. Naam. Yang dimaksudkan adalah air yang digunakan untuk berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau di dhamma, al-wudu adalah merupakan perbuatan wudu tersebut. Maka beliau Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu taala anhu memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk khidmah beliau, pelayanan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau membawakan, memberikan air wudu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengannya. Wa hajatihi. Naam. Demikian pula apa yang dibutuhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, salni, mintalah engkau kepadaku. Fakuntu, maka aku pun mengatakan, Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu untuk bisa menemanimu di dalam surga. Naam. Faqala al ghaira dzalik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ataukah selain itu? Naam. Apakah engkau meminta permintaan selain daripada itu? Baik itu dari perkara dunia ataukah perkara akhirah? Naam. Qultu huwadza. Maka beliau mengatakan, huwadza, itu yang aku minta. Yaitu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya beliau nantinya bisa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengatakan, fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud. Maka bantulah aku atas jiwamu tersebut untuk bisa mendapatkan apa yang diminta, yang nantinya akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Bikathrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Di sini muallif rahimallahu taala beliau membawakan hadits ini. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, salah satu dari sahabat yang memberikan pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sahabat ridwanullah anhum ajmain dari kan al-Suffah. Naam. Ya. Yang memberitakan dalam hadis ini bahwasanya beliau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami pernah suatu hari bermalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberikan pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam air wudu beliau dan hajah keperluan yang diperlukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, kembali bahwasanya yang demikian adalah merupakan bentuk kemuliaan sahabat tersebut karena bisa memberikan pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya padanya terdapat pahala yang besar atas khidmah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam rangka untuk memberikan balasan atas khidmah yang diberikan naam sahabatnya dalam hal ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau pun mengatakan kepada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, salni, mintalah engkau kepadaku. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, salni, mintalah engkau kepadaku. Beliau mengatakan demikian dalam rangka untuk memberikan balasan kebaikan atas khidmah sahabat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Yang ini menunjukkan tentang kemuliaan, keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk memberikan balasan kebaikan kepada sahabat-sahabatnya yang telah memberikan pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang demikian itu adalah sesuatu yang memang disyariatkan. Naam, ya. Man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Siapapun yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka naam, berusahalah engkau untuk memberikan balasan kepadanya. Fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu fada'ulahu hatta naam tarau annakum qad kafa'tumuhu. Jika engkau tidak mendapatkan sesuatu yang dengannya engkau bisa membalas kebaikan naam saudaramu tersebut, maka doakanlah kebaikan untuknya sampai betul-betul engkau melihat engkau telah memberikan balasan tersebut atas kebaikannya. Naam. Ya. Demikian apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala ketika mensyarah hadis ini. Naam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Salni, mintalah engkau kepadaku min ajri an yukafi'ahun nabi sallallahu alaihi wasallam ala khidmati iyyah." Beliau mengatakan demikian karena naam dalam rangka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membalas kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami atas khidmah pelayanan beliau. Naam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akramul khalq, karena beliau sallallahu alaihi wasallam ya, manusia yang paling mulia. Wa kana yaqul, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. siapapun yang berbuat kepada kalian na'am kebaikan, maka balaslah dia atas kebaikan yang dia lakukan kepadamu. Maka di sini kata beliau, fa'arada an yukafi'ahu. Nabi SAW menginginkan yang demikian itu untuk membalas khidmah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Na'am, sehingga beliau pun mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, salni, mintalah engkau kepadaku. Na'am, ya. Yang mungkin akan tergambar oleh sebagian orang bahwasanya, na'am, apa yang akan diminta itu berkaitan dengan harta. Na'am, ya. Akan tapi perhatikan di sini. Apa yang dikatakan oleh sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Himmah beliau, keinginan beliau, sesuatu yang amat sangat mulia, sesuatu yang amat sangat tinggi. Na'am. Ya. Tidaklah beliau meminta untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan harta, benda, dinar, dirham, ya, ataukah hewan-hewan ternak, apakah unta, sapi dan yang semisalnya. Sama sekali beliau tidak meminta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena himmah yang begitu tinggi, keinginan yang begitu agung, yang begitu luhur, yang begitu mulia. Nah, maka sama sekali beliau tidak meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu dari dunia, harta. Yang beliau katakan, perhatikan, permintaan yang sangat besar. Naam, as'aluka murafaqataka fil jannah. Naam. Aku meminta kepadamu untuk bisa menemanimu di dalam surga. Naam. Ya. Barakallahu fik. Dan tentunya maksud dari hadis ini sebagaimana yang dikatakan, dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu ta'ala, makna as'aluka murafaqataka fil jannah, na'am, yaitu meminta kepada Nabi SAW untuk menunjukkan kepada beliau tentang perkara-perkara yang menjadikan sebab yang dengannya akan menjadikan beliau, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam ini nantinya bisa menemani Rasulullah SAW dalam surga. Kata beliau, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala, fal makna, maknanya as'aluka murafaqataka fil jannah, as'aluka antur sidani ilal asbabil lati taj'aluni rafiqan laka fil jannah. Aku minta kepadamu wahai Nabi untuk membimbingkan kepadaku terhadap sebab-sebab yang akan menjadikanku, sebab-sebab tersebut bisa menemanimu di dalam surga. Naam. Hal itu disebabkan karena Nabi SAW tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuasaan untuk memasukkan seorang itu ke dalam surga. Naam. Yang bisa memasukkan seorang itu ke dalam surga itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia ini, ya, na'am, bahwasanya beliau sama sekali tidak memiliki sedikit pun untuk bisa memberikan manfaat bahkan terhadap beliau sendiri. Tidak bisa untuk menolak suatu kemadharatan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah." Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Qul," katakanlah wahai Nabi, "la amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Tidaklah aku memiliki untuk diriku sendiri suatu kemanfaatan, tidak bisa aku mendatangkan untuk diriku sendiri suatu kebaikan sedikit pun. Kecuali itu sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala dharra. Demikian pula tidak bisa diriku menolak suatu kejelekan, kemadharatan, keburukan kecuali itu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Maka maknanya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala, meminta kepada Nabi, naam, untuk membimbingkan, menunjukkan kepada sebab-sebab yang akan menjadikan sebab tersebut nantinya beliau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bisa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Ataukah mendoakan kebaikan untuk beliau radhiyallahu taala anhu. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kuasa beliau, naam, untuk memasukkan seorang ke dalam surga. Naam, itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, untuk memasukkan seorang itu ke dalam surga. Naam. Ya. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini beliau tidak mengatakan naam ataukah tidak mengatakan la. Ya. Naam. Akan tapi di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Asnami radhiyallahu ta'anhu, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, maka bantulah aku atas dirimu supaya engkau mendapatkan apa yang engkau minta dengan memperbanyak sujud. Naam. Barakallahu fik. Lihat himmah, keinginan dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Himmah aliyah, cita-cita keinginannya adalah kehidupan akhirah, dan itulah mayoritas dari para sahabat ridwanullah alim ajma'in. Naam. Beliau meminta agar supaya nanti bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan au ghairu dzalik, ataukah selain itu? Apakah engkau meminta suatu permintaan selain daripada itu? Tetap beliau mengatakan huwa dzak, itu yang saya minta wahai Rasul. Naam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbingkan fa'ini ala nafsika bikathrati sujud, maka bantulah aku atas dirimu. Naam. Ya. Untuk engkau mendapatkan apa yang engkau minta dengan memperbanyak sujud. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada beliau radhiyallahu ta'ala, dan tentunya ini bimbingan untuk seluruh kaum muslimin, membimbingkan kepada sebab yang sangat kuat yang dengannya akan menjadikan seseorang itu mendapatkan apa yang dia minta, bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yaitu dengan memperbanyak sujud. Dan yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sholat. Naam. Ya. Karena sujud dilakukan oleh seorang terkadang tatkala dia mengerjakan sholat. Ataukah terjadi ketika seorang itu, ya, naam, di luar sholat, tatkala mendapatkan suatu kenikmatan, sujud syukur misalnya. Ya. Ataukah tatkala naam, ya, sujud tilawah. Naam. Adapun yang kedua ini, sujudnya seorang di luar sholat, ya, tentunya sesuatu yang sedikit terjadinya. Karena dilakukan oleh seorang karena adanya sebab sujud syukur ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Ya. Yang tidak biasa dia mendapatkan kenikmatan tersebut. Naam. Ataukah sujud tilawah, dia melakukannya di saat-saat kondisi tertentu. Naam. Kita ketika melewati ayat-ayat sajdah misalnya. Naam. Sehingga yang dimaksudkan di sini memperbanyak sujud tersebut adalah naam dengan memperbanyak mengerjakan sholat. Karena terkadang sesuatu itu dinamakan dengan sebagiannya. Ya, dinamakan ataukah diungkapkan dengan sebagian dari sesuatu itu. Apalagi sesuatu tersebut adalah merupakan bagian yang terpenting darinya. Sujud adalah merupakan rukun di antara rukun-rukun sholat. Bahkan merupakan yang paling penting, yang paling afdol. Naam. Dari rukun-rukun sholat tersebut. Disebabkan karena padanya terkandung kesempurnaan, ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkandung padanya dalam sujud tersebut kepatuhan, perendahan diri dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kedekatan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa wasajidun fa akhiru du'a. Keadaan yang paling dekat seorang hamba terhadap Rabb-nya, na'am, di saat seorang hamba tersebut dalam kondisi sujud, maka perbanyak oleh kalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Maka yang dimaksudkan di sini memperbanyak sujud adalah memperbanyak salat. Naam. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala wa dzikru sujudun ghairihi li anna sujuda afdalu hay'ah lil musalli. Penyebutan sujud di sini secara khusus tidak disebutkan yang lainnya karena sujud itu adalah merupakan kondisi keadaan yang paling afdol, yang paling mulia bagi seorang tatkala dia sholat. Fa inna akraba ma yakuluna 'abdu min rabbi wa huwa sajid, karena sungguhnya keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya itu tatkala dia sujud. Naam. Ya. Wa in kana al-musalli qariban min Allahi qa'iman kana aw raki'an aw sajidan aw qa'idan. Meskipun orang yang sholat itu adalah orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla, baik di saat dia berdiri ataukah ruku ataukah sujud ataukah duduk, lakin aqrabu ma yakunu min rabbihi wa huwa sajidun. Akan tapi yang paling dekat keadaan seorang hamba terhadap Rabb-nya itu tatkala dia sujud, sebagaimana hadis tadi. Naam, yang kita sebutkan yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aqtiru du'a. Naam, paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya itu di saat seorang hamba itu sujud. Naam, maka perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya ya salat-salat sunnah ataukah sebelumnya bahwasanya memperbanyak salat di sini yang dimaksud adalah mengerjakan salat sunnah. Naam. Ya, disebabkan enggak mungkin seorang itu memperbanyak salat wajib karena sudah ditentukan sehari naam semalam ada 5 waktu. Maka yang dimaksudkan di sini memperbanyak sujud adalah dengan memperbanyak naam sholat-sholat sunnah. Yang itu menunjukkan bahwasanya sholat-sholat sunnah merupakan ketaatan yang termasuk di antara ketaatan yang paling besar. Ya, yang dengannya akan menjadikan sebab yang kuat. Yang dengannya seorang hamba itu akan mendapatkan derajat naam yang paling tinggi dalam surga. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Bassam naam rahimallahu ta'ala anhu rahimallahu ta'ala wal muradu bikathri sholat huna nawafiluha, yang dimaksud dengan memperbanyak sholat di sini adalah sholat-sholat sunnah. Naam. Ya. Karena yang memungkinkan untuk memperbanyak sujud, memperbanyak sholat di sini adalah sholat-sholat sunnah. Karena sholat-sholat wajib sesuatu yang sudah ditentukan. Naam, fadalla ala anna nawafil salat, maka menunjukkan bahwasanya ya, salat-salat sunnah itu min a'dhami ta'ah, ketaatan di antara masuk di antara ketaatan yang paling besar, yang paling agung. Ya. Wa innaha sababun qawiyyun linaili a'la darajatil jannah, dan merupakan sebab yang kuat untuk seorang mendapatkan derajat surga yang paling tinggi, di mana Allah Subhanahu wa taala na'am berfirman, ya, tatkala menyebutkan tentang orang-orang yang mereka senantiasa menjaga salatnya, walladzinahum ala salawatihim yuhafidun, ala salatihim yuhafidun, ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang mereka senantiasa menjaga, memelihara salat-salat mereka, mereka adalah orang-orang yang nanti akan mewarisi, orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus, di mana mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Dalam hal ini kata beliau Al-Bassam rahimallahu taala, at-tatawwu fis shalah na'am ala arba'ati aqsam. Tatawwu salat sunnah, ya, na'am, itu terbagi menjadi empat macam. Na'am, yang pertama tatawwu mutlak la yataqayyadu bisababin wala biwaqtin wala bifardin. Ya, tatawwu mutlak, salat sunnah yang mutlak, tanpa terikat dengan sebab, tanpa terikat dengan waktu, ya, demikian pula tanpa terikat dengan fard dari na'am kewajiban, ya, salat yang wajib. Ini yang pertama, tatawwu mutlak yang tidak terikat dengan sebab, tidak terikat dengan waktu, demikian pula dengan fard. Yang kedua, macam tatawu dalam sholat, yang kedua tatawu muqayyad bil waqt, ya, tatawu sholat sunnah yang terikat dengan waktu, seperti kal witr wa dhuha, seperti sholat witir, terikat dengan waktu, dikerjakan di malam hari. Naam, sholat dhuha, ya, terikat dengan waktu, waktu dhuha. Naam, semenjak ya matahari meninggi sampai setinggi kurang lebih satu tombak, ya, kurang lebih 1/4 jam setelah terbitnya matahari, ya, hingga mendekati waktu sholat duhur. Naam, terikat dengan waktu. Yang ketiga, tatawu muqayyad bisabab, ya, sholat sunnah yang terikat dengan sebab, ya, seperti tahiyatul masjid. Naam, demikianlah rakaataini wudu, dua rakaat setelah seorang itu berwudu, terikat dengan sebab. Yang keempat, tatawwu muqayyad bi fardhin, ya, salat sunnah yang terikat dengan salat-salat yang wajib, seperti ya salat-salat rawatib. Naam, yang mengiringi dari salat-salat yang diwajibkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, naam, termasuk faedah yang diambil dari hadits ini, wa fi hadza, dalam hadits ini dalilun ala fadli sujud, menunjukkan tentang keutamaan sujud. Wa ikhtalafa alul ilm hal afdal italatul qiyam am italatul ruku' was sujud. Ya, naam, hadits ini menunjukkan tentang keutamaan sujud. Hanya saja berselisih ahlul ilm, para ulama, mana yang lebih utama. Apakah dengan memperpanjang berdirinya ketika sholat, ataukah dengan memperpanjang rukuk dan sujudnya? Ya, faminhum man qala, di antara mereka ada yang berpendapat al-afdol itulatul qiyam, bahwasanya yang lebih utama itu adalah dengan memperpanjang berdirinya. Wa minhum man qala al-afdol itulatul ruku, di antara mereka para ulama mengatakan, naam, bahwasanya yang utama itu adalah dengan memperpanjang ruku wa sujud dan sujudnya. Al-muhim, terjadi khilaf, ya, naam, dari kalangan ulama mana yang lebih utama. Dan kata beliau, was sahih, dan yang benar, anal afdal antakuna sholatu mutanasibah, yang utama itu sholatnya adalah sesuatu yang berkesesuaian, sebagaimana dalam ya kesempatan-kesempatan sebelumnya ketika kita menjelaskan hadis yang menunjukkan bagaimana panjangnya, lamanya sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya pada hadis yang ke-8 hadis Hudzaifah. Demikian pula ya hadis Mas'ud yang setelahnya, yang menunjukkan bagaimana lamanya, panjangnya sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau di kesempatan tersebut pun ya menjelaskan bahwasanya semestinya ketika seorang mengerjakan sholat itu sesuatu yang berkesesuaian. Ketika memperpanjang berdirinya, ya perpanjang ruku sujudnya. Dan seterusnya ketika memperpendek, ya perpendek juga, ya demikian itu. Maka beliau di sini menegaskan bahwasanya afdol antakuna sholah mutanasibah, yang utama sholat itu sesuatu yang berkesesuaian. Barakallahu fiik. Wa illa fa innal qiyam bila syak atwal minar ruku' wa sujud fi haddi dzatihi. Ya. Kalau tidak demikian tentunya bahwasanya berdiri sebagaimana tidak diragukan tentunya lebih panjang dibandingkan ruku' dan sujudnya. Lakin yang bagi idza atalal qiyam an yutila ruku' wa sujud. Akan tapi semestinya kata beliau sebagaimana tadi bahwasanya yang utama itu sesuatu yang berkesesuaian sholatnya. Ketika memperpanjang berdirinya, perpanjang rukuknya, perpanjang sujudnya. Wa idza qasara al-qiyam an yaksura ruku' wa sujud. Demikian pula ketika mempersingkat, memperpendek berdirinya, ya perpendek juga rukuk dan sujudnya. Demikian pula termasuk di antara faedah yang kita bisa mengambil dari hadis ini. Kata beliau, wa fi hadza dalilun ala anna sholata mahma aktsarat minha fa huwa khairun illa an yustathna min dhalika awqatun nahy. Dalil menunjukkan bahwasanya salat ya, sesuatu yang lebih baik untuk memperbanyak padanya, hanya saja tentunya dikecualikan di waktu-waktu yang terlarang. Dan waktu-waktu yang terlarang tersebut di antaranya semenjak terbitnya fajar ya hingga sampai meningginya matahari ya, setinggi satu tombak. Dan ketika matahari di pertengahan, sejak sholat asar hingga terbitnya matahari, ketika seseorang telah mengerjakan sholat asar tersebut, ini merupakan tiga waktu yang tidak diperbolehkan untuk seseorang itu mengerjakan sholat sunnah, kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid, ya sunnah wudhu dan yang serupa dengannya. Dalam hadis ini pula kata beliau memberikan faedah ya, dalilun ala jawazi istifdamir rajul al hur. Bolehnya seorang itu mengambil ya, menjadikan seorang pelayan yang akan melayani dirinya, mempekerjakan sebagai pelayan. Wa anna dzalika la yu'addu minal mas'alati madhmumah, dan itu tidak teranggap sebagai bentuk ya meminta sesuatu yang dicela, permintaan yang dicela. Falau annaka qulta li saksin minan nas mimman yakumu bi khidmatika a'tini kadza. Seandainya engkau mengatakan pada seorang ya yang mana dia termasuk di antara orang-orang yang memberikan pelayanan terhadap dirimu, di mana engkau menjadikan dia mempekerjakan dia sebagai pelayanmu, kemudian engkau minta kepadanya berikan aku ini, ambilkan aku ini, maka yang demikian tidak mengapa. Sebagaimana ketika seorang bertamu ya, mengatakan kepada sahibul manzil misalnya, berikan ya barangkali punya minum ya dalam kondisi kehausan, na'tini ma'an, berikan aku ma', minta tolong tuangkan kopi ataukah teh yang semisalnya, ini tidak teranggap minas su'ali madmun, permintaan yang tercela. Bahkan ini kata beliau termasuk bentuk tamamun diyafah, memberikan jamuan kepada tamu. Sebagaimana itu sesuatu yang biasa terjadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, sesuatu yang diperbolehkan istihdam seorang itu mempekerjakan pelayan yang kemudian dia meminta kepada orang tersebut memberikan pelayanan terhadap dirinya. Maka yang demikian bukan termasuk permintaan yang tercela. Padanya juga kata beliau terdapat dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku an yudkhila ahadan jannah, tidak memiliki kuasa untuk memasukkan seorang ke dalam surga. Oleh karena itu lam yatmanu li hadzal rajul. Oleh karena itu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jaminan kepada sahabat ini Rabi'ah bin Kam al-Aslami. Naam, untuk memberikan apa yang dia minta. Ya, tidak memberikan jaminan, saya jamin engkau akan mendapatkan apa yang engkau minta. Tidak. Disebabkan karena beliau tidak memiliki untuk bisa masukkan seorang ke dalam surga. Akan tapi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pembimbingan, menunjukkan sebab-sebab yang akan membantu seorang mendapatkan apa yang dia minta. Sehingga beliau pun mengatakan kepada sahabat ini, fa'ini 'ala nafsika bikathrati sujud, maka bantulah aku atas dirimu supaya engkau bisa mendapatkan apa yang kau minta dengan memperbanyak sujud. Naam. Maka ketika dia pun menjalankan apa yang dibimbingkan, diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu yang pantas dan layak nantinya akan mendapatkan apa yang dia minta, bisa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Dan perlu diketahui di sini, bukan makna dari murafaqataka fil jannah, menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti kemudian itu mendapatkan manzilah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedudukan dalam surga yang paling mulia, yang paling tinggi. Di sini tidak. Naam. Ya, bukan itu maksudnya, bukan itu maknanya. Ya, berarti dia akan mendapatkan manzilah, kedudukan sebagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu. Akan tapi ya, semata-mata dia akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surga, menemani beliau, bertemu dengan beliau. Intinya beliau nanti orang ini akan masuk dalam surga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Hanya saja kedudukannya tentunya bukan merupakan kelaziman dia akan mendapatkan kedudukan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya. Karena itu merupakan kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimallahu taala ketika menjelaskan hadis ini. Naam, dalam pelajaran beliau Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan qaulu murafaqataka fil jannah alladhi yabdu, yang nampak dari makna ini an yakuna ma'au fil jannah, bahwasanya ia akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Walaisa bilazim an yakuna fi manzilati, dan bukan merupakan kelaziman bahwasanya nantinya dia akan memiliki status kedudukan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ma'lum, dan perkara yang diketahui anal insan idza kana mahu fil jannah, ya, sesuatu yang diketahui seseorang ketika bersama beliau dalam surga, faqad dzafira bil khairil 'adzim, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang begitu besar dengan dimasukkannya dia ke dalam surga. Al-muhim, kata beliau, naam, bahwasanya dia akan berada dalam surga. Adapun keberadaannya itu nantinya punya kedudukan, status, berada dalam posisi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, maka itu bukan suatu kelaziman. Maka kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manzilatun nabi, takhusus, sesuatu yang khusus untuk beliau. Naam. Ya. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaisa makna dzalika, naam, dan bukan maknanya pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang khusus tersebut, nantinya manusia mereka tidak akan bisa melihat nabi dalam surga. Bahkan mereka nanti akan melihat nabi, dan nabi pun akan melihat mereka. Naam. Ya, akan tapi bukanlah kedudukannya, naam, Rasulullah SAW sebagaimana kedudukan mereka. Bukanlah orang tersebut nantinya akan memiliki kedudukan, status sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diketahui pula bahwasanya kaum muslimin, kaum mukminin di dalam surga mereka pun bertingkat-tingkat kedudukan mereka. Naam, ya. yang sebagian mereka pun juga akan melihat terhadap sebagian yang lainnya. Termasuk faedah yang terdapat dalam hadis itu pula yang beliau sebutkan dalam kitab yang lainnya, dalam Syarah Bulughul Maram, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, termasuk di antara faedah dari hadis ini, menunjukkan tentang kemuliaan Nabi SAW dan keindahan bagusnya akhlak Rasul SAW, di mana beliau tidaklah meninggalkan satupun seseorang yang berbuat kebaikan kepada beliau, melainkan beliau akan berusaha untuk membalasnya. Dan itu sesuatu yang memang disyariatkan, yang memang Rasulullah SAW membimbingkan kepada umatnya. Ya, hadis Nabi SAW, man sana ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Naam. Dan di sini Rasulullah SAW ya tidak mengatakan kepada sahabat tersebut. Naam. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, memang pantas bagi kalian untuk berikan pelayanan terhadap diri. Tidak. Yang itu menunjukkan tentang ketawaduan Rasul, kemuliaan dan keindahan akhlak Rasul SAW. Nah, akan tapi semata-mata Rasulullah SAW amat sangat mencintai untuk memberikan balasan kebaikan atas orang yang telah memberikan kebaikan, khidmah para sahabat. Nah, Rasulullah SAW berusaha untuk membalas kebaikan mereka. Padahal apa yang mereka lakukan oleh para sahabat ridwanullah alim ajmain terhadap Rasul SAW dari khidmat tersebut adalah merupakan kemuliaan untuk mereka sendiri. Padanya adalah merupakan pahala yang besar, yang kebaikannya itu kembali kepada mereka. Barokah dengan berkhidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh yang demikian tetap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kemuliaan dan kebagusan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk membalas khidmah mereka kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam. Barakallahu Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.